إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Wa yuthabbitani wa iyyakum ala sunnah, dan semoga Allah mengokohkan diri saya dan antum semuanya di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya di antara nikmat yang paling mahal adalah ketika seorang hamba meninggalkan dunia ini, berpisah dengan dunia ini, berhasil menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Berpisah dengan dunia ini dalam keadaan istiqamah di atas Alkitab dan As-Sunnah, suatu yang sangat mahal, tidak semua hamba mendapatkannya. Suatu yang sangat mahal di mana as-salihun, orang-orang saleh, sangat mendambakannya. Bagaimana tidak, sementara Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang telah bersaksi mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, pencipta, pemilik, pengatur kami, dan yang berhak untuk kami ibadahi satu-satunya adalah Allah, kemudian istiqamah di atas pernyataan tersebut dan segala konsekuensinya. Istiqamah untuk tetap berjalan di atas pernyataan yang telah dia ucapkan dan dia yakini dengan kalbunya, maka di saat dia dijemput oleh malakul maut untuk dipanggil menemui Allah subhanahu wa ta'ala, di saat seperti itu tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat turun berbondong-bondong, yang satu mengikuti yang sebelumnya. Tatanazzal, tidak hanya tanzilu, tidak hanya turun para malaikat, tetapi tatanazzal menunjukkan jumlah yang banyak dan beriringan, yang satu diikuti yang sesudahnya dan seterusnya. Tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa tugas mereka? Alla takhafu wa la tahzanu, memberi kabar gembira kepada hamba-hamba yang istiqamah di atas tauhidnya, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas ibadah, di atas manhajnya. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih, khawatir. Yakni maksudnya jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah ini dari kehidupan barzakh, di alam barzakh, dan kehidupan setelah hari kebangkitan. Jangan kalian takut, memberi kabar gembira kepada calon jenazah, calon mayit tersebut. Jangan pula engkau bersedih, khawatir terhadap apa-apa yang kalian tinggalkan, keluarga dan putra-putrinya dijamin, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Orang-orang yang istiqamah di atas tauhidnya, menjalankan tauhid dan segala konsekuensinya. Istiqamah di atas sunnah, menjalani sunnah dengan segala konsekuensinya, bermanhaj dengan manhaj salaf dengan segala konsekuensinya, beribadah dengan segala bentuk ibadah dengan segala konsekuensinya. Istiqamah, dihibur oleh para malaikat. Calon jenazah ini dikelilingi oleh keluarganya, ayah atau ibunya, atau anak istrinya, dalam keadaan seluruh yang ada di sekitarnya tidak tahu apa yang terjadi dari perkara gaib yang tidak bisa didengar oleh telinga dan disaksikan oleh mata ataupun dirasakan oleh anggota tubuhnya. Yang tahu hanyalah si mayit tersebut atau calon jenazah yang menjelang detik-detik kematiannya. Nah, yang di sekitarnya boleh menangis, boleh bersedih, nah, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dirasakan oleh orang yang istiqamah. Ternyata dia dihibur oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah turun berbondong-bondong memberi kabar gembira. Orang yang akan meninggal, dia khawatir, takut apa yang akan terjadi setelah ini. Kalau dia di rumah sakit, para dokter hanya sibuk mengurusi mempertahankan nyawa, si keluarga juga demikian, sibuk bagaimana si ayah selamat dan bisa lebih panjang umurnya. Tetapi ternyata calon jenazah yang ternyata dia adalah orang yang istiqamah sedang dikelilingi dan dihibur oleh para malaikat. Betapa indahnya, betapa nikmatnya. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan janji surga yang telah disiapkan, kalian dijanjikan selama ini. Jannah telah menunggu kalian, jannah tempat kembali kalian, dihibur. Nah, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kata para malaikat, kami ini adalah penolong-penolong kalian ketika masih di dunia dan penolong kalian nanti di akhirat. Ketika di dunia para malaikat berdoa dan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk orang yang istiqomah ini, agar ditambah keistiqomahannya, ditambah ibadahnya, ditambah imannya, ditambah takwanya, didoakan oleh malaikat. Ketika di dunia, ketika dia hidup, karena dia istiqamah dan berusaha untuk istiqamah. Dan di akhirat nanti juga demikian. Dengan izin Allah, salah satu pihak yang dengan ridha dan izin Allah dapat memberi syafaat adalah para malaikat. Nah, betapa nikmatnya istiqamah dan betapa mahalnya ketika kita melihat realita, ketika kita melihat sejarah, ketika kita mengevaluasi jalan hidup kita, betapa sulitnya istiqamah itu dan suatu yang tak ternilai harganya. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan di dalam jannah itu segala sesuatu kenikmatan yang kalian inginkan, semuanya telah disediakan oleh Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Tapi Allah menyatakan waja'alna likulli syai'in sababa. Dan telah kami jadikan bagi setiap perkara itu sebab. Keistiqamahan pun Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara detail, secara rinci sebab-sebabnya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak bimbingannya, dalam banyak sunnahnya menjabarkan dan merinci lebih detail lagi apa itu sebab-sebab keistiqamahan yang mengantarkan seorang untuk bisa istiqamah sampai akhir hayatnya. Dan di waktu yang sama Al-Quran, begitu juga As-Sunnah telah mengingatkan umat dari bahaya berbagai sebab yang dapat menghalangi seseorang dari istiqamah. Telah mengingatkan berulang kali dengan berbagai redaksi, dengan berbagai bentuk perintah dan larangannya, rinci, detail, gamblang. Allah dan Rasulnya mengingatkan tentang bahaya beberapa tindakan, beberapa sikap, beberapa ucapan, beberapa keyakinan yang dapat menjadi tembok besar penghalang seseorang untuk meraih al-istiqamah. Maka hendaknya kita mempelajari, mengkaji, merenungi, dan mengamalkan apa yang telah Allah beritakan tentang permasalahan ini dan apa yang telah diberitakan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang semakin mengenal siapa Allah, kemutlakan kehendaknya, kemutlakan af'al, takdir dan perbuatan Allah, kecuali dia pasti semakin khawatir terhadap nasib dirinya. Khawatir. Di satu sisi dia takut. Dia tidak termasuk orang yang meraih istiqamah, atau dengan kata lain termasuk orang yang jatuh tergelincir dan terpelanting dalam penyimpangan dan kesesatan, kemaksiatan, dan akhirnya dia terpelanting dalam nari jahannam iyadzam billah, dalam jurang jahannam. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semakin seorang tidak mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, kehendak-kehendaknya, semakin dia merasa aman dari kemungkinan dia jatuh terpelanting. Tapi di waktu yang sama juga, seorang yang semakin jauh dan berilmu mengenal Allah, dia akan semakin banyak berharap hanya kepada Allah. Berharap untuk mendapatkan perlindungan darinya, dari berbagai sebab-sebab yang menyeret kita kepada kehancuran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai mukaddimah kajian kita di pagi hingga siang hari ini kita ingin membahas pada kajian kali ini salah satu sebab penting seorang muslim meraih keistiqomahan akidah, keistiqomahan tauhid, keistiqomahan manhaj dan ibadah. Sebelum kita memasuki kepada inti pembahasan kita pada siang atau pada kajian kali ini, perlu diketahui bahwasanya di antara asbabul istiqamah, di antara sebab-sebab keistiqamahan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran was-Sunnah adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal di dalam kita bertauhid dan bersunnah, mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kita berpegang teguh dengan tauhid, meninggalkan berbagai bentuk kesyirikan sebagai lawan daripada tauhid. Ikhlaskan niat ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan berbagai hukum syariat Islam, ikhlaskan niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang hanya akan meraih apa yang dia maukan. Kalau dia menginginkan dan memaukan Allah, ridha Allah, jannah Allah, maka besar kemungkinan dia akan selamat dan dapat meraih itu. Barang siapa yang niatnya selain Allah, selain ridhanya, selain jannahnya, besar kemungkinan dia akan jatuh terpelanting, tidak dapat melanjutkan perjalanan tauhidnya, perjalanan sunnahnya, mengakhiri hidupnya dengan tauhid dan sunnah. Ikhlas punya peran yang sangat besar. Kita mengevaluasi dari waktu ke waktu apa yang ada dalam sanubari kita. Ketika kita belajar tauhid dan berpegang teguh dengan tauhid, ikhlaskan karena Allah, jangan karena sesuatu yang lainnya, jangan karena kebetulan mendapati banyak manusia berpegang kepada tauhid, dia kemudian ikut-ikutan berpegang kepada tauhid bukan karena Allah, tapi karena kondisi dan lingkungannya demikian. Jangan kemudian dia ketika berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dia mengharapkan sesuatu duniawi, menginginkan pujian manusia dan dukungan manusia. Seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, dia akan istiqamah karena dia tidak akan kecewa kepada manusia ketika manusia di sekitarnya tidak mendukungnya. Dia enggak akan putus asa ketika dia mendapati keluarga dan siapa saja yang ada di sekitar dia mencemoohkan akidahnya dan ibadahnya. Seorang yang mukhlis itu akan sabar. Seorang yang ikhlas memandang Allah, memandang jannahnya, mengharap Allah, mengharap jannahnya, maka dia akan sabar di dalam menjalani tauhid dan sunnah. Sudah antum tahu, mungkin antum juga rasakan bahwasanya perjalanan tauhid dan sunnah ini bukan tanpa konsekuensi, bukan tanpa tuntutan dari kita. Maka berbagai konsekuensi yang muncul dari kesungguhan kita berpegang teguh dengan tauhid, maka barakallahu fikum, kita akan sabar menghadapinya. Seorang yang mukhlis akan kokoh di masa-masa muncul kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah, di saat dia berpegang teguh dengan tauhid. Kadang-kadang musibah itu menimpa fisik dia, berbeda dengan kondisi fisiknya ketika dia belum mengenal tauhid dan sunnah, atau fisik istri dan anak-anaknya ketika dia berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah, tiba-tiba istri dia ditimpa oleh penyakit berat. Muncul isu, inilah akibat dari ini dan itu, inilah sebagai hukuman. Atau putranya juga ditimpa oleh penyakit pada fisiknya yang berat, sehingga dia goyah. Apalagi ketika penyakit itu membutuhkan pengobatan yang sangat besar biayanya. Sementara tauhid dan sunnah yang dia pegang teguh itu tadi menghalangi dia untuk mendapatkan nominal tertentu untuk membiayai pengobatan istri dan anaknya. Goyah dia. Seorang yang mukhlis, dia akan terselamatkan dari apa yang Allah sebutkan, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi berada di tepi jurang. Di tepi. Kalau datang kepadanya kebaikan-kebaikan, kesenangan-kesenangan, kesehatan, rezekinya bertambah, teman-temannya bertambah, di saat dia berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah, kokoh dia. Itma'anna bih, kata Allah. Tentram dia. Tidak ada perasaan gundah. Gimana tauhid? Masya Allah. Tauhid itu sunnah, nikmat. Karena kebetulan Allah timpakan, Allah berikan kepada dia kebaikan-kebaikan. Nah, menjadi lapang rizkinya, menjadi banyak kawannya. Tetapi kalau ternyata dia ditimpa oleh musibah pada fisiknya, pada rizkinya, pada teman-temannya, keluarganya, nah, goyang dia, goncang, ragu terhadap akidahnya, ragu terhadap manhajnya, ingin mencari jalan pintas. Kemudian muncullah kepentingan-kepentingan hawa nafsunya di saat itu, dan muncullah syubhat demi syubhat, bermula dari ketidaksabaran dia menjalani konsekuensi-konsekuensi yang muncul di balik tauhid dan sunnah ini. Maka ikhlas atau keikhlasan memiliki peran penting. Semoga masalah yang pertama ini Allah memberikannya kepada saya dan kemudian kepada antum semuanya. Pelajari sejarah. Ternyata banyak orang-orang saleh yang tingkat kesolehannya bukan dikatakan tidak sama dengan kita, tetapi tidak boleh dibandingkan dengan kita. Orang-orang yang bertakwa, yang tingkat ketakwaannya tidak boleh dibandingkan dengan tingkat ketakwaan kita. Jauh di atas kita. Tingkat ibadahnya, tingkat ilmunya, dan seterusnya. Ternyata mereka menghadapi konsekuensi tauhid dan sunnah. Namun karena nampak tanda-tanda keikhlasan pada mereka, sejarah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang istiqomah menghadapi berbagai cobaan. Kita walhamdulillah bisa beribadah dengan tenang, bisa bertolabul ilmi dengan tenang. Kapan kita mau untuk menuntut ilmu, menyampaikan sunnah dengan kemudahan, menyampaikan tauhid kapan saja, di mana saja. Kalau kita diuji oleh Allah dengan sekelumit ujian yang menimpa mereka, mungkin kita sudah menjadi munafikin yang yaquluna ma la yaf'alun, berucap apa-apa yang dia amalkan. Menjadi kaum munafikin yang Allah menyatakan walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, iman itu hanya mereka ucapkan tetapi tidak menyentuh kalbunya karena beratnya ujian. Kalau kita diuji oleh Allah dengan 1/1000 ujian yang menimpa mereka, mungkin kita tidak lagi datang ke masjid. Mungkin kita sudah meninggalkan sunnah. Kita sudah tidak lagi serius dan sungguh komitmen dengan tauhid. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami kesulitan yang telah kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pula kau bebankan kepada kami tugas sesuatu yang kami tidak mampu menjalaninya. Di luar kemampuan kami, ya Allah. Kemampuan iman kami, kemampuan keikhlasan kami. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dan rahmati kami, ya Allah. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Keikhlasan ini, salah satu buahnya adalah kesabaran yang sempat kita singgung tadi. Kesabaran untuk menjalani tauhid dan sunnah dengan sebenar-benarnya. Kenapa dia sabar? Karena dia mukhlis. Seorang yang mukhlis, dia akan sabir. Bal sabur. Seorang yang mukhlis itu tidak hanya sekedar sabar di satu waktu, tetapi dia akan menjadi sabar di setiap waktu. Menjadi sifat yang terus menjadi karakter pribadinya kesabaran itu. Sabar dan sabar. Karena dia mukhlis. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sebaliknya seorang yang enggak mukhlis, enggak sabar dia. Enggak sabar. Akan terhenti di pertengahan jalan atau 1/4 perjalanannya. Atau bahkan kurang dari itu. Nah, di antara thamaratul ikhlas, di antara buah al-ikhlas adalah as-sidqu. Sebagian ulama mengatakan ikhlas adalah juga buah daripada as-sidq, kejujuran. Kejujuran itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap keistiqomahan. Jujur di dalam dia beriman, jujur ketika dia menyatakan dirinya muslim, jujur ketika dia mengatakan dirinya cinta Allah, cinta Rasul, dan siap beramal dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu rajul yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Wajib atas kalian untuk jujur, bersikap jujur lisannya, jujur sikapnya, jujur di dalam berprinsip, jujur terhadap Allah secara zahir dan batin. Karena kata Rasulullah, kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya kepada kebajikan. Kejujuran akan mengantarkan kepada ketaatan yang berikutnya, kepada ibadah yang berikutnya, kelurusan akidah yang berikutnya, kelurusan manhaj. Dan tidaklah seorang hamba atau kejujuran itu atau kebaikan dan amal kebajikan akan mengantarkan pelakunya kepada jannah Allah. Dan tidaklah seorang hamba bersikap jujur dan berupaya dari waktu ke waktu untuk jujur. Lisannya jujur, sikap-sikapnya jujur. Bukan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Kecuali akan dicatat di sisi Allah yang alimul ghaibi wa syahada. Di sisi Allah yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nampak. Bahwa dia sebagai siddiq. Sebagai orang yang jujur. jujur dia, ikhlas dia, walaupun manusia tidak mendengarkannya, walaupun manusia tidak mempedulikannya, walaupun manusia tidak mendukungnya, walaupun sempat dibisiki oleh syaitan, kalau kamu seperti ini, kalau kamu tetap seperti ini, di atas sikap-sikap seperti ini, manusia akan lari dari kamu. Tapi dia mengatakan, saya berbuat ini karena Allah, mencari ridhonya. Syariat mengatakan demikian, sunnah membimbing demikian, saya wajib berjalan di atasnya, walaupun manusia meninggalkannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita mesti dan harus banyak-banyak merenung, mengevaluasi dari waktu ke waktu tanpa jemu, tanpa jenuh, kondisi iman kita, kondisi kolbu kita. Dan dalam kesempatan di siang hari ini, di mana beberapa permasalahan yang kita dengarkan tadi adalah sebagai mukaddimah yang mewarnai langkah kita ke depan, penting untuk saya ingatkan sebagai mukaddimah, karena termasuk majelis ini, majelis di pagi hari ini hingga siang nanti, di antaranya dituntut saya dan antum semuanya untuk menghiasi dan mendasari amalan kita, duduknya kita di masjid ini dengan poin-poin yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dari tema yang mungkin sudah diketahui oleh antum, di zaman yang penuh dengan fitan, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di zaman yang semakin tersebar kejahilan tentang Al-Quran, kejahilan tentang sunnah, di zaman manusia meninggalkan ilmu, semakin banyak pula penyimpangan-penyimpangan, semakin mudah pula seorang tergelincir dan jatuh dalam kubangan kesesatan iman, kesesatan akidah, ibadah. Zaman ini tidak datang dan tidak berganti kecuali yang baru datang lebih jelek dari yang sebelumnya. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minalladhi qabla. Tidak datang suatu zaman, kata Rasulullah, kecuali yang baru datang ini lebih parah, lebih jelek, lebih memprihatinkan, lebih berbahaya dibandingkan zaman yang sebelumnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan baina yaday sa'ah, atau qala sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu az-zaman wa yakthuru al-jahl wa yaqillu al-'ilm. Zaman ini semakin berdekatan dan di waktu yang sama semakin banyak kejahilan. Kejahilan mendominasi keadaan umat. Wa yaqillu al-'ilm, dan ilmu juga berkurang dari umat ini. Di mana berkurangnya ilmu di tengah umat ini diberitakan dalam hadis yang lain, di antara sebab utamanya adalah wafatnya para ulama. Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intiza'an walakin biqabdi al-'ulama. Sungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu serta-merta begitu saja dicabut tiba-tiba hilang. Tidak demikian. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan bentuk diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Di saat itu, di saat sudah Allah tidak menyisakan lagi seorang ulama pun, bisa secara mutlak di muka bumi, bisa per daerah secara regional. Tidak tersisa lagi di tempat tersebut seorang alim yang bisa membimbing umat dengan ilmunya, dengan akidahnya, dengan manhajnya, dengan akhlaknya. Di saat itu manusia berbondong-bondong mencari fatwa, mencari jawaban problem-problem mereka kepada ru'usan juhala, para tokoh-tokoh jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Akhirnya para tokoh-tokoh jahil ini tadi, yang diistilahkan dalam hadis ini dengan ru'usan juhala, ditanya oleh umat, dimintai fatwanya oleh umat. Akhirnya mereka berfatwa tanpa dasar ilmu, dan mereka tersesat, serta di waktu yang sama menyesatkan umat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian kondisi zaman, hari berganti hari semakin parah. Ketika mati dan wafat al-Imam Syu'bah Ibnu al-Hajjaj rahimahullahu taala, para muhaddithin mengatakan matal hadith, telah mati ilmu hadith. Padahal di zaman itu ada Sufyan al-Thawri, lahir berikutnya Sufyan ibn Uyayna, Abdullah ibn al-Mubarak, Zaidah ibn Qudama, para a'imma. Muncul setelah itu al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi. Muncul berikutnya Dharqutni dan yang lainnya dari a'immatul hadith. Kenapa muhaddithin mengatakan ketika wafatnya Imam Syu'bah matal hadis, telah wafat ilmu hadis, telah mati ilmu hadis? Jawabannya dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa dengan wafatnya Imam Syu'bah, di mana beliau memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh alim yang lainnya, memiliki kemampuan-kemampuan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ketika ini wafat, maka bagian tertentu yang itu merupakan keutamaan beliau ikut menjadi wafat pula. Subhanallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian ulama. Maka di zaman yang penuh fitan seperti ini, betapa pentingnya untuk kita mengingat salah satu prinsip, yang prinsip ini kembali kepada salah satu bimbingan pokok dan utama yang dibimbingkan oleh para ulama generasi salaf dari generasi sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan itu semua bersumber dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwariskan dan diwasiatkan selalu dan selalu oleh para ulama salaf kepada generasi yang berikutnya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, salah satu ulama besar dari negeri Syam yang hidup sezaman dengan Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahumullah, beliau mengatakan dalam wasiatnya, alaikum bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Wajib atas kalian untuk tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip salaf dalam semua urusan agama ini. prinsip salaf dalam berakhlak, prinsip salaf dalam beribadah, prinsip salaf dalam berdakwah, prinsip salaf dalam bermanhaj, dalam berakidah, dan seterusnya. Walaupun manusia menolakmu, walaupun manusia tidak mau menerimamu, tentunya dengan berbagai ucapan, wah ini terlalu kaku, wah yang seperti ini gak mungkin diterapkan di zaman yang heterogen, wah kalau seperti itu kapan kita bisa berdakwah. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, alaika bi'athari man salaf wa in rafadakan nas, wajib atas engkau untuk tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf walaupun manusia menolakmu. Subhanallah, betapa kita di zaman seperti ini butuh kepada prinsip-prinsip seperti ini. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, hati-hati engkau, waspada engkau dari logika-logika para tokoh ini. Waspada engkau walaupun berbagai logika tersebut, berbagai ro'yu tersebut dihiasi dengan slogan-slogan yang indah, mutu-mutu yang indah, retorika-retorika yang indah. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, retorika yang indah demi persatuan umat, jangan seperti itu ya akhi. Kita cobalah lebih fleksibel. Jangan terlalu kaku. Kita harus bisa menampung beragam umat dalam kondisi seperti ini. Kita harus menjaga persatuan umat. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga dan memelihara persatuan? Berbagai slogan kemudian dimunculkan. Kata Imam Al-Auza'i, rahimahullah, waspada kalian. Jangan kemudian kalian tertipu dengan logika-logika manusia yang telah dihiasi dengan berbagai bentuk kata, berbagai bentuk slogan dan motto, kemudian melupakan dan meninggalkan prinsip-prinsip salaf. Hati-hati. Di zaman seperti ini, semakin banyak yang mempromosikan ar-rijal, mempromosikan logika-logika para tokoh. Nah, kalau bermanhaj ya akhi, jangan terlalu sempit. Jangan terlalu kaku. Kita menginginkan manhaj, metode dakwah yang lebih fleksibel supaya bisa merangkul umat ini. Subhanallah. Kita ini punya musuh yang satu, yaitu Yahudi dan Nasara. Kalau kita sesama muslim seperti ini, subhanallah, betapa indahnya kata-kata ini. Betapa indahnya slogan-slogan seperti ini. Namun ternyata praktek dan kenyataan membuktikan bahwa ini semua adalah kedustaan-kedustaan yang telah menyelisihi prinsip Al-Quran dan Sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, betapa butuhnya kita mengingat nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin meneladani, meniru dan mencontoh, hendaknya dia meneladani teladan dan prinsip-prinsip orang-orang yang telah wafat. Siapa? Kapan beliau hidup? Beliau salah satu sahabah kibar. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang wafat, yang telah wafat, yang kita diperintahkan untuk meniru mereka. Qala ulaik ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang saya maksud itu adalah para sahabat Nabi. Berarti kita harus belajar kalau begitu. Bagaimana prinsip-prinsip sahabat? Kenapa kita harus mengikuti prinsip mereka dan meniru mereka? Ala ulaika kanu khaira hadhil ummah. Karena mereka itu adalah umat ini yang terbaik. Terbaik semuanya. Keikhlasannya terbaik, ilmunya terbaik, dakwahnya terbaik, akhlaknya terbaik, ibadahnya, manhajnya, sistem dakwahnya terbaik. Kalau kita ingin menjadi dan bersama dengan orang-orang terbaik, ikuti jejak mereka. Wa abarraha quluban. Dan mereka itu, kata Ibnu Mas'ud, adalah generasi dari umat ini yang terbaik hatinya. Ya, terbaik hatinya. Tempat iman dan takwa terbaik. Wa a'maqaha ilman. Dan mereka adalah generasi yang terdalam ilmunya. Paling dalam ilmunya. Orang sekarang mengira ilmu itu terbatas pada banyaknya periwayatan-periwayatan. Terbatas kepada banyaknya hafalan-hafalan. Nah, tidak demikian batasan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, mungkin dari kalangan muhaddithin di zaman tabi'ut tabi'in yang lebih banyak hafalannya dibandingkan sebagian sahabat Nabi. Nah, bagaimana antum tahu? Bagaimana antum barakallahu fikum bisa merasakan seorang muhaddits bisa menghafal 100,000 hadis? Sebagian yang disebutkan dinukilkan dari Imam Ahmad, hafidha alf hadis, 1,000,000 hadis. Luar biasa, antum bayangkan 1,000,000 hadis. Sahih Bukhari itu kurang lebih 7,000 hadis lengkap. Nah, beberapa kitab hadis isinya hanya belasan ribu hadis. Ya subhanallah. Mungkin dia lebih banyak hafalannya dan periwayatan hadisnya dibandingkan sebagian sahabat Nabi. Namun tetap dari sisi kedalaman ilmu, mereka lebih dalam keilmuannya. Nah, satu hadis yang mereka dengar, mereka memahaminya dengan lengkap dan mengamalkannya. Itulah salah satu makna ucapan sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang mulia ini, a'maqaha ilman. Mereka adalah generasi yang paling dalam keilmuannya dari umat ini. Wa aqallaha takallufan. Dan mereka adalah generasi yang paling sedikit sifat takalluf. Memaksakan diri dalam suatu programnya, sesuatu ucapannya dan seterusnya. Takalluf. Menghindar mereka dari takalluf. Antum akan tahu nanti kalau sempat disebutkan contoh-contoh takalluf yang ada pada generasi sekarang ini. Yang akhirnya sikap takalluf memaksakan diri tadi menyeret mereka kepada penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, kebidaan-kebidaan. Nah, qala radhiyallahu anhu, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi wa naqli dinihi fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim fa innahum kanu 'ala al-hadiyil mustaqim. Mereka adalah suatu generasi yang Allah pilih untuk menemani nabinya sebagai sahabat nabinya. Luar biasa. Kalau di antara kita ada yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat yang mengitari ada di sekeliling Syekh Abdul Aziz bin Baz, sudah luar biasa. Atau di antara kita ditakdirkan berada di sekitar Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebagai murid-murid beliau, sudah luar biasa. Fulan datang sebagai murid Syekh bin Baz, 20 tahun bersama Syekh bin Baz, tidak ada majlis bin Baz kecuali dia di sana. Luar biasa besarnya. Bagaimana dengan sahabat Nabi, kaum yang dipilih oleh Allah, kata Ibnu Mas'ud, untuk menemani nabinya? Ada kemuliaan lebih baik dari ini? adakah keutamaan yang lebih mulia dari ini? Wa naqli dinihi, dan mereka adalah suatu generasi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penukil-penukil yang menukilkan urusan agama ini kepada generasi berikutnya, orang-orang kepercayaan. Nah, fatashabbahu bi akhlaqihim, hendaknya kalian meniru, meneladani akhlak mereka, wa taraitihim, dan manhaj, sistem mereka berislam, sistem mereka berakidah, karena mereka, kata Ibnu Mas'ud, berada di atas prinsip-prinsip yang lurus. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, ini adalah mukaddimah kedua. Kalau kita sudah tahu betapa pentingnya kita berpegang teguh dengan prinsip-prinsip sahabat, prinsip-prinsip salaf dari generasi berikutnya yang mereka mengikuti jejak generasi sebelumnya, generasi yang dikatakan oleh Nabi khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, terbaik. Kamu mau berdakwah, ingin mencoba masuk dalam arena dakwah, mendakwahi umat, bagaimana sistem dakwah yang terbaik? Teladani mereka, jangan keluar. Bagaimana bisa meneladani? Belajar, amalkan. Walaupun logika kamu merasa ini berat, amalkan. Wah, ini gak mungkin di zaman kita, amalkan. Begitu Anda mengatakan tidak mungkin di zaman ini, disitulah Anda sudah berada di persimpangan jalan untuk Anda menyimpang ke kanan ataukah ke kiri, meninggalkan jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum. Anda ingin berdakwah dengan benar, lurus, istiqamah, diridhai oleh Allah, sistem dakwah Anda, ikutin mereka. Yang ada dari mereka, amalkan. Yang tidak ada, jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada sistem dakwah baru. Anda orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, ikutilah sistem pendidikan mereka, karena sistem pendidikan mereka adalah yang terbaik. Anda ingin berakidah, ingin beriman dengan benar, dari poin-poin keimanan, ikuti sistem mereka berakidah dan beriman. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mereka adalah generasi terbaik. Sampai-sampai generasi yang datang berikutnya yang belajar dari generasi terbaik ini menjadi generasi terbaik kedua. Dan yang belajar kepada generasi terbaik kedua ini menimba ilmu mengikuti jejaknya menjadi generasi terbaik ketiga. Begitu secara tasalsul berantai Islam ini diambil dari generasi salaf rahimahumullah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mukaddimah ini penting untuk kita masuk ke dalam topik yang sedang yang akan kita bicarakan ini. Mukaddimah ini penting agar kita merasakan dan menyadari bahwasanya kembali kepada prinsip mereka, prinsip as-salaf, sahabat ridwanullah alaihim jami'an, di tengah-tengah mereka terkhusus khulafaur rasyidin, kemudian prinsip yang berikutnya dari para ulama-ulama yang mengikuti jejak sahabat adalah jalan satu-satunya menuju kepada kebenaran, jalan satu-satunya meraih al-istiqamah. Yang keluar dari rel ini, maka dia tidaklah bisa istiqamah, tidak bisa selamat. Bagaimana tidak, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang ma'ruf, yang masyhur, yang dikenal dengan hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat ini, Rasulullah di akhirnya mengatakan kulluha finnar illa wahida, seluruhnya di neraka kecuali satu, seluruhnya. Nabi mengatakan kulluha. Lu kok kulluha? Nabi bilang kulluha. finnar illa wahida, kecuali satu. Man hum ya Rasulullah? Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang prinsip dia, kondisi akidahnya, imannya sama seperti kondisiku, kondisi prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku. Ingat baik-baik hadis ini. Nah, ya, sering didengar ucapan ini, sering dinukilkan, tetapi qallaman yafhan yamman yafhamaha fadlan amman yaf'ala yaf'alaha wa ya'mal biha. Prinsip ini memang benar, sering didengar, sering dibaca, sering dinukil, tetapi sedikit yang memahami dengan sebenar-benar faham, apalagi yang mengamalkan dengan sebenar-benarnya. Mari kita telaah. Dan tentunya ketika kita ingin berpegang teguh dengan prinsip salaf, tentunya upaya kita berpegang teguh dengannya harus bersifat kafah, harus bersifat menyeluruh, lengkap. Tidak sebagian prinsip salaf diamalkan, didengungkan, dimasyhurkan, disampaikan, prinsip yang lainnya tidak. Jangan prinsip yang ini diseriusi, ditekankan, yang ini tidak. Jangan. Kembali kepada prinsip sahabat, prinsip khulafaur rasyidin dan prinsip salaf, masuk dalam kategori perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tudkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, peluklah Islam, amalkan Islam secara menyeluruh. Begitu juga prinsip sahabat. Siapa generasi yang berhasil menjalankan Islam secara kafah? Tidak ada jawaban kecuali yaitu generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Mereka lah generasi yang kemudian Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada mereka, ridha kepada sistem imannya, sistem akidahnya, sistem manhajnya, akhlaknya, ibadahnya, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mengharapkan Allah. Nah, sekali lagi, siapa generasi yang telah berhasil menjalankan Islam secara kafah? Jawabannya tiada lain kecuali adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Maka dari itu, kalau kita ingin termasuk orang yang bisa menjalankan Islam secara kafah, ikuti jejak mereka dari semua sisinya. Jangan sampai kita termasuk apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mau beriman kepada sebagian syariat dalam kitab ini, dalam wahyu yang Allah wahyukan ini, dan kalian tidak mau beriman kepada syariat yang lainnya, bagian yang lainnya, hanya mau mengambil sebagian saja, apa yang cocok, apa yang enak, yang tidak menyulitkan atau sesuai dengan kemauan kalian, sementara yang menurut kalian itu sulit, tidak cocok dengan logika kalian dan retorika kalian, kalian campakkan. Nah, ini adalah akhlak al-Yahud, akhlak an-Nasara yang Allah cela dalam ayat ini tadi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Nah, apakah demikian kalian? Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ya, kita harus beribadah dengan segala bentuk ibadah, salat kita, haji kita, puasa kita, zakat kita, ya, zikir kita sesuai dengan prinsip salaf. Ya, harus sesuai dengan sunnah. Betul, bagus. Masjid kita disesuaikan dengan sunnah. Amalan di masjid kita juga sesuai dengan prinsip salaf. Bagus. Demikian memang yang dituntut. Ya. Akhlak kita meniru akhlak mereka. Bagus, itu juga terpuji. Namun di sisi lain, sikap-sikap dakwah misalkan tidak mau mengikuti prinsip salaf. Berat menjalankan prinsip salaf. Karena logika dia enggak bisa menerima. karena keimanan dia enggak bisa menerima, karena keikhlasan dia yang minim ini tidak mencukupi untuk menerima prinsip-prinsip salaf dalam bidang dakwah dan sikap-sikap dakwah. Lah, tidak demikian. Berarti Anda telah mengikuti jejak-jejak syaitan karena tidak mengikuti jejak salaf ini dengan sempurna. Nah, oleh karena itu Allah lanjutkan dalam ayat tadi, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak langkah perangkap-perangkap syaitan. Di antara perangkap syaitan itu adalah terkait dengan ayat ini, tidak menerapkan aturan Islam, aturan tauhid dan sunnah secara menyeluruh dan lengkap. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara sebab istiqamah yang diwariskan oleh generasi salaf dan itu bersumber dari Al-Quran dan sunnah adalah di masa seperti ini terutama pandai-pandai memilih teman. Pandai-pandai menyeleksi siapa kawan kita, teman kita berdakwah, teman kita menjalani pendidikan, teman kita di dalam beribadah, dalam berislam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita ingin membacakan beberapa asar yang memungkinkan untuk kita baca dalam kesempatan kali ini, di samping sebagai bentuk tentunya murajaah dan mudzakarah, sebagai bentuk untuk mengevaluasi apa yang pernah kita pelajari. Naam, juga kita ingin mendapatkan tambahan ilmu dengan muzakarah tersebut. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, dalam tema yang mungkin sudah didengar oleh antum, sengaja di sana disebutkan sebuah hadis yang itu adalah hadis yang mulia. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Hakim dalam Mustadraknya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya akidah seseorang, keagamaan seseorang, manhaj seseorang itu diukur, dinilai sesuai dengan akidah teman akrab dia, dengan siapa dia berkawan. Maka kata Rasulullah, hendaknya salah seorang di antara kalian ini menyeleksi, mengevaluasi ulang, melihat siapa teman setianya, kawan dia siapa. Jadi salah satu ibadah dalam Islam, salah satu amalan soleh, salah satu ibadah yang diperintahkan dalam Islam adalah memilih teman, menyeleksi kawan, siapa kawan kita. Ini salah satu ibadah. Karena salah satu prinsip dalam mendefinisikan ibadah adalah setiap amalan yang diperintahkan oleh Allah atau oleh Rasulnya, atau amalan yang dihimbau oleh Allah dan Rasulnya untuk dilakukan, maka itu adalah ibadah. Jadi sekali lagi, di antara ibadah penting di masa seperti ini adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya salah seorang di antara kalian menyeleksi, mengevaluasi ulang, melihat siapa kawannya, siapa yang dia jadikan teman. Nah, barakallahu fikum. Jadi siapkan untuk kita beribadah dengan ini, menyeleksi kawan kita. Apakah kawan kita ini kawan yang dapat mempengaruhi akidah kita untuk menjadi semakin baik, kawan yang mempengaruhi keimanan dan manhaj kita, ibadah kita untuk semakin baik dan meningkat, atau sebaliknya? Ayo, kita mulai beribadah dengan ibadah yang satu ini. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Karena memang perkawanan itu memiliki pengaruh yang sangat besar dan cepat. Kadang-kadang enggak dirasa. Kadang-kadang tidak dirasa. Pengaruhnya itu enggak disangka. Tiba-tiba sudah, wah, jauh saya ini sekarang. Ketika dia menoleh ke belakang, mengevaluasi perkawanan dia selama ini, baru dia sadar, saya sudah berjalan jauh. Terlalu jauh saya meninggalkan jalan yang lurus. Ternyata di persimpangan itu tadi saya sudah mulai belok ke kiri. Enggak sadar saya ternyata sudah mulai belok ketika di persimpangan itu tadi. Evaluasi. Dalam hadis sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Al-Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalu al-jalisis salih wassu kahamilil miski wa nafikhil qir." Perumpamaan teman bermajlis, kawan dan teman setia itu bagaikan dan perumpamaan al-jalis, teman bermajlis untuk kita yang soleh dengan teman bermajlis kita yang jelek, itu bagaikan seorang penjual minyak wangi misik dan yang satu yang jelek bagaikan seorang pandai besi. Nah, kalau hamilul misk, kata Rasulullah, imma ayyuhdiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibatan. Kalau teman Anda itu adalah teman yang baik, bagaikan seorang penjual minyak wangi, maka kalau enggak Anda mendapatkan hadiah darinya, diberi minyak wangi itu, diberi minyak wangi oleh si penjual tadi, nikmat, kebaikan. Atau Anda membeli minyak wangi darinya, datang untuk membeli darinya, atau yang setidaknya Anda mencium aroma yang wangi dari orang tersebut. Sejelek-jeleknya, minimalnya mendapatkan aroma yang wangi. Berbeda dengan teman yang jelek, bagaikan seorang pandai besi profesinya. Kalau Anda mendekat, imma yuhriqa thiyabak, bisa saja membuat pakaian Anda itu terbakar, bisa terbakar semuanya, bisa terlobang, bisa menjadi robek dan hancur. Atau setidaknya Anda mendapatkan aroma yang menjijikkan. Nah, diperumpamakan oleh Nabi agar kita menyadari memilih teman. Nah, tentunya dalam memilih teman, mana yang baik, mana yang buruk, tolok ukurnya kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, prinsip-prinsip sahabah ridwanullah alaihim jami'an dan generasi yang mengikuti jejak mereka. Kembalinya ke sana. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-Qur'an membimbingkan kepada kita bagaimana memilih kawan. Karena kawan itu memang punya pengaruh yang sangat besar dan penyesalannya sampai di hari kiamat nanti kalau kita salah pilih. Dan kalau penyesalan itu di akhirat, enggak berfungsi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Ketika seorang yang zalim, zalim karena dia tidak beribadah, zalim karena dia bermaksiat, zalim karena akidahnya menyimpang, Zalim karena tidak dia berbuat dan beramal dengan tauhid. Zalim karena dia tidak beramal dengan sunnah Rasul. Di hari kiamat dia menggigit jari, yakni menyesali apa yang telah lalu. Dia mengatakan, kalau seandainya aku mengikuti jejak dan bimbingan Rasul, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Menyesal dia, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, teman setiaku. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikr ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Sesungguhnya dia telah menjadikan aku lalai, tersesat dari bimbingan Al-Qur'an setelah teguran dan nasihat-nasihat itu sampai kepadaku, membuat aku lalai dari hujah-hujah, dari dalil-dalil. Setelah dalil-dalil itu sampai kepadaku, gara-gara dia, adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah menyesatkan manusia ini, tidak mau menolong manusia dari kesesatan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka hati-hati memilih teman. Idh tabarra'a alladhina tubi'u minalladhina taba'u wa ra'aw al'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. قال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا إذ تبرأ. Ketika nanti di hari kiamat, orang-orang yang selama di dunia dijadikan sebagai panutan, pihak yang diikuti logikanya, diikuti manhajnya, diikuti penyimpangan-penyimpangannya dari para tokoh dan pembesar-pembesar, di hari kiamat tabarra minal ladzina taba'u, dari para pengikutnya. Dan di hari itu sudah tidak ada lagi media-media penolong lagi, sudah enggak ada, selesai. Qala alladzina taba'u, maka para pengikut di hari itu, di hari kiamat tersebut, yang di dunia hanya mengikuti, tidak mau bersikap ilmiah, tidak mau mengikuti dalil, mengikuti logikanya dan kemauannya dan taklid serta asobiahnya, di hari kiamat itu mengatakan, lau anna lana karrah, kalau seandainya ada kesempatan kembali lagi, ada satu kesempatan, pasti kami akan berlepas diri dari para tokoh-tokoh ini tadi, dari kawan-kawannya ketika di dunia itu tadi yang menyesatkan dia. Tapi itu diucapkan di akhirat. Maka dari itu, dua ayat ini setidaknya sebagai teguran bagi kita. Di dunia hendaknya kita menyeleksi. Ya, memang menyeleksi itu kadang-kadang berat, karena hawa nafsu kita menolaknya kadang-kadang. Hawa nafsu kita punya kepentingan, sehingga untuk menyeleksinya berat hati. Dalil, hujah dikalahkan. Prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip manhaj, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip salaf dikalahkan dengan logika-logika itu tadi. Ya kalau begini gimana? Dia kawan kita, selama ini bersama kita, dia yang punya jasa selama ini. Kalau bukan dia, masjid kita ini gak berdiri. Kalau bukan karena dia, kita gak kenal sunnah. Ya silakan Anda mengatakan demikian, tetapi Anda tidak bisa mendustakan realita, dan Anda dengan itu tidak boleh mencampakkan prinsip salaf. Boleh dia berjasa pada awal kali, pada permulaan Anda mengenal sunnah, kemudian realita menunjukkan kepada Anda bahwa orang ini telah menyimpang dari al-haq, orang ini telah menyimpang dari manhaj salafi, orang ini telah menyimpang dari manhaj sahabat. Anda berat untuk meninggalkan dia, meninggalkan perkawanan selama ini. Ya subhanallah, ya subhanallah. Tidak demikian seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas dalam bertauhid dan bersunnah. Tidak demikian. Tidak mengikuti, tidak mengalahkan sunnah dengan perasaan-perasaannya. Tidak. Tentu semua itu harus dijalani dengan ilmiah, di bawah bimbingan ulama, di bawah bimbingan dalil Quran wa sunnah. Tentu. Tetapi yang penting untuk dipetik di sini, jangan sampai dalil-dalil itu dikalahkan oleh perasaan kita. Lebih parah dan lebih hinanya, sebagian orang itu sulit melepaskan perkawanannya, walaupun ternyata kawannya itu adalah seorang yang telah menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, seorang yang berakidah dengan akidah khawarij atau akidah-akidah menyimpang lainnya, hanya karena urusan-urusan dunia. Ya gimana, dulu ketika ibu saya sakit di rumah sakit dan diputuskan untuk operasi, di mana saat itu saya dan keluarga tidak mampu lagi membiayainya, dia yang datang dan peduli kepada saya, dia orang yang peduli dengan kondisi saya. Antum di mana waktu itu? Ya subhanallah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual akidahnya, menjual prinsipnya hanya karena sesuatu duniawi. Ya, dia pernah berjasa, doakan semoga Allah kembalikan dia kepada sunnah. Tapi bukan kemudian Anda mencampakkan dalil, mencampakkan akidah, mencampakkan manhaj. Nah, barakallahu fikum. Menjual akidahnya, menjual manhajnya untuk sesuatu duniawi. Ya dia dulu, tidak ingat antum, kita punya pondok ini, tanah wakafnya dari siapa? Siapa yang mewakafkan tanah ini? Bukankah si fulan? Kenapa sekarang kita mau tinggalkan dia? Ya subhanallah. Ikhwani fiddin, memang sunnah tauhid dan manhaj salaf itu banyak konsekuensinya. Nah, banyak konsekuensi. Dan salafun as-salihun, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mengamalkan ini dengan benar-benar. Walaupun itu ternyata dia harus menghadapi anak sendiri atau menghadapi ayah sendiri, paman sendiri, orang yang paling berjasa sekalipun, telah diamalkan oleh generasi terbaik. Lah kita mengaku diri kita sebagai salafi, mengikuti jejak salaf, namun kita salafi hanya dalam bentuk sholat. Allah salafi dalam bahwa bajunya di atas mata kaki, celana di atau thobnya di atas mata kaki. Salafi karena dia wanita menutup wajahnya dengan niqab atau burqul atau bahasa kita cadar. Sebatas itu salafi. Salafi hanya terbatas pada lehya. Hanya sebatas itu. Atau beberapa amaliyah yang lainnya. La. Udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian dalam Islam ini, amalkan Islam ini secara lengkap. Jangan sebagian diambil, sebagian yang lainnya tidak diamalkan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Jangan lagi engkau duduk dengan orang-orang yang zalim itu setelah peringatan ini, setelah dalil ini, setelah hujah ini, wahai Muhammad, jangan duduk dengan mereka, jangan berkawan dengan mereka, orang-orang zalim itu. Kenapa zalim? Mungkin zalim karena dia berbuat kesyirikan-kesyirikan sehingga termasuk zalimin. Mungkin zalim karena dia berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin dia digolongkan zalim karena dia orang yang berakidah dan prinsip-prinsip yang menyimpang, prinsip-prinsip bid'ah dalam manhaj dan keimanannya. Jangan lagi duduk dengan mereka. Maka di awal ayat Allah memberikan ciri-ciri adh-dhalimin ini tadi. Siapa adh-dhalimin yang Nabi kita dilarang untuk duduk dengan mereka, apalagi kita yang tidak menerima wahyu. Nabi yang menerima wahyu langsung di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dilarang duduk dengan orang-orang zalimin. Siapa mereka? Qala wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina. Kalau engkau melihat, mendapati orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami tanpa ilmu, yakni imma tanpa ilmu dalam bentuk takwil, ayat-ayatnya ditakwil-takwil, tidak ditafsirkan sesuai dengan makna yang ditafsirkan oleh Rasul dan para sahabatnya dan generasi salaf. Contohnya, pihak-pihak yang mengatakan tentang ayat Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka pemerintah ini, pemerintah itu kafir. Nah, kalau sudah kafir, maka wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad. Kalau sudah kafir, waqatilul ladzina. Perangilah mereka orang-orang yang tidak mau beriman. Sudah. Ta'wil dan ta'wil terhadap ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya. Nah, di zaman kita semakin banyak jenis yang seperti ini. Nah, benderanya bermacam-macam. Berbicara tentang ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian wahai orang yang beriman kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada waliul amr. Oh, itu yang dimaksud kalau waliul amr yang soleh, yang adil. Kalau waliul amr yang jahat, yang enggak adil, kita enggak boleh taat. Nah, mentakwil ayat Allah bukan pada tempatnya. Mentakwil dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pada maksud yang dibimbingkan oleh Nabi. Ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'al wa fa'al. Wahai Nabi, kami tidak bertanya kepada engkau tentang hukum ketaatan kepada pemerintah yang bertakwa. Itu sudah jelas. Tapi yang kami tanyakan tentang pemerintah yang jahat, yang pengis, yang mementingkan dirinya, yang dan seterusnya. Maka dijawab oleh Nabi, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Isbiru, dan sabarlah, wasma'u wa ati'u, dan tetaplah kalian mendengar dan tetaplah kalian taat. Hah? Ditakwil-takwil. Kata Allah, wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum. Kalau engkau mendapat orang-orang yang suka berbicara tentang ayat-ayat tanpa ilmu dengan takwil atau tahrif, penyelewengan makna, maka berpalinglah engkau, paling dari mereka. Bukan hanya tinggalkan mereka, berpaling dari mereka. Meninggalkan itu bagian dari makna berpaling. Tapi tidak seluruh sikap berpaling al-i'rad itu sekedar makna atark, meninggalkan. Meninggalkan kan bisa, ya, saya tinggal. Tapi kalau berpaling menunjukkan kebencian, ketidaksukaan, antipati, bara'ah. Nah, demikian. Barakallahu fikum. Nah, sekarang di zaman kita berapa banyak tokoh-tokoh yang seperti itu, yang menyimpang dari jalan Allah, mentakwil-takwil ayat-ayat Allah, masih saja dijadikan kawan, masih dijadikan sebagai penceramah di masjidnya, masih saja dijadikan sebagai barakallahu fikum tempat meminta bimbingan via SMS, via BlackBerry, via WhatsApp dan yang lainnya. Masih saja dijadikan pencerama di media-media dia, media tulisnya maupun media elektroniknya, radio dan TV-nya. Nah, barakallahu fikum. Sungguh dia telah meninggalkan prinsip salaf dalam hal ini. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Muhammad Hassan di negeri Mesir, salah satu ruwaidhah, salah satu tokoh khawarij di masa ini, yang mentakwil-takwil dan mentahrif ayat-ayat Allah sehingga memaknakan jihad dengan makna yang batil, memaknakan pemberontakan kepada pemerintah sebagai bagian daripada jihad. Barakallahu fikum. Muhammad Hassan, salah satu tokoh yang dipuji-puji oleh Ali Al-Halabi, tokoh kebanggaan Radio Rojak dan para da'inya, dipuji sebagai seorang syekh, seorang da'i, seorang yang berakidah sunnah. Ya subhanallah, Abdurrahman Abdul Khaliq, salah satu dari tokoh khawarij di masa ini yang mentakwil-takwil ayat-ayat Allah, sudah tua, barakallahu fikum, dari negeri Kuwait, berkebangsaan Mesir asalnya, tinggal di negeri Kuwait, memprovokasi muslimin di negeri Mesir untuk terus bangkit melawan pemerintahnya. Bahkan ketika telah ribuan korban berjatuhan, darah-darah muslimin ditumpahkan, darah yang haram untuk ditumpahkan dan dibunuh, Abdurrahman Abdul Khaliq mengatakan, "Lau fima qala au fima ma'nah, lau qutila minkum alfa alfa rajul, lakana dhalika qalil." Kalau seandainya terbunuh dari kalian, baik para mujahidin, 1 juta orang, jangankan cuma ribuan, 1 juta orang itu adalah sedikit dalam upaya membela agama Allah. Provokator, khawarij. Muskilahnya, tokoh besar dan perintis Jamiat Ihya At-Turaf ini, naam, dijadikan sebagai kawan setia oleh para tokoh Jamiat Ihya At-Turaf yang ada di Kuwait. Dan muskilahnya, beberapa da'i-da'i di Indonesia siap menjadi bagian daripada da'i-da'i Jamiat Ihya At-Turats. Nah, atau setidaknya bekerja sama dengan Ihya At-Turats melancarkan program-programnya. Seperti salah satu contohnya Abu Qatadah, juga salah satu pemateri di media Roja. Orang ini telah mendengar hujjah. Orang ini telah mendengar nasihat. Sudah sampai hujjah. Wal fala taq'ud ba'da dzikra. Ya fulan, jangan lagi engkau duduk dengan orang-orang yang zalim itu setelah peringatan ini. Sudah dengar peringatan dari Syekhuna Muqbil rahimahullah, nasihat demi nasihat. Abdurrahman Abdul Khaliq, hati-hati Ihya At-Turats, hati-hati mereka. Wah, terus Syekh mengatakan, pulang ke Indonesia, nah, dengan berbagai kepentingan syahwat dan syubuhatnya, nah, dia jual manhajnya. Karena apa? Perkawanan. Merasa fulan punya jasa. Ketika saya dulu belajar, dia yang menyumbang saya. Ketika saya dulu belajar, dia yang memberangkatkan saya. Menjadikan orang-orang zalim sebagai kawannya. Maka al-mar'u ala dini khalilih, akidah seseorang, manhaj seseorang itu diukur sesuai dengan siapa kawan setianya. Sesuai dengan, kalau kawan setianya, teman berdakwahnya, itu adalah orang-orang khawarij, maka dia adalah khawarij. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah ketika Imam Sufyan Ibnu Sufyan Ats-Tsauri, kalau disebut nama seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in atau tabi'in atau apalagi sahabat, jangan antum mengira itu kayak penceramah-penceramah di masa ini ya. Seolah-olah nama Al-Hasan Al-Basri, nama Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, itu sama dengan orang-orang di zaman kita. Lah, beda dari semua sisinya. Salah satu ulama yang dikenal keilmuannya, ketakwaannya, kezuhudannya, ibadahnya, solidaritasnya, perjuangannya adalah Imam Sufyan Al-Thawri. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, yang diberi julukan dengan Amirul Mu'minina fil Hadis, datang ke negeri Basrah. Kemudian di sana disebut-sebut seorang tokoh yang bernama Ar-Rabi'i bin Subayh, seorang tokoh hadis yang dikenal dengan periwayatannya, yang dikenal dengan ibadahnya, dan yang lainnya. Disebutkan nama ini, Ar-Rabi'i bin Subayh, Ar-Rabi'i bin Subayh. Ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri, apa akidah dia? Dijawab oleh mereka, penduduk Basrah, dia berada di atas akidah Ahli Sunnah. Siapa kawan-kawannya? Yaitu dia kalau berkawan itu dengan orang-orang Qadariyah, para pengingkar takdir. Idzan huwa qadari, berarti dia juga orang berpaham anti takdir, pengingkar takdir. Loh, masa begitu Ustaz? Wah, itu kan kezaliman, itu kan terburu-buru. Masya Allah, Anda berarti lebih bertakwa dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Anda berarti lebih takut kepada Allah dibandingkan Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Anda lebih berilmu, lebih merasa lebih ta'anni di dalam menilai. Ya subhanallah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Yang semisal ini kita akan lalui insyaallah bagaimana bimbingan salaf dalam menilai. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani adalah penulis kitab Sunan Abi Dawud. Kemudian kita kenal dengan siapa? Nama Abu Dawud. Beliau adalah murid, salah satu murid daripada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Salah satu murid daripada Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bertanya kepada Al-Imam Ahmad, qala ra'aitu rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah, hal atruku kalama? Wahai Imam Ahmad, minta fatwa, minta nasihat kepada yang lebih berilmu, lebih bertakwa. Ini Abu Dawud yang bertanya. Imam, kalau ingin tahu keilmuan Abu Dawud, beli kitab Sunan Abi Dawud, baca. Antum akan tahu bagaimana bab demi bab yang diletakkan oleh beliau beristimbat dari hadis-hadis yang beliau letakkan, beliau riwayatkan dari guru-gurunya. Bertanya kepada salah satu gurunya, itu Imam Ahmad, aku melihat seorang ahli sunnah, bayangkan, aku melihat seorang dari ahli sunnah berjalan berkawan dengan seorang ahlul bid'ah, apakah aku akan tinggalkan dia lagi mau berbicara dengan orang ini? Qala au tu'limu, kata Imam Ahmad, tidakkah engkau semestinya beritahu dia, kabarkan kepada dia bahwa teman dia itu adalah ahlul bid'ah, beritahu. Nah, in tarakahu wa illa fa'alhikhu bihi, Kalau setelah nasihat tadi, setelah pemberitahuan dari kamu, mau menerima, kalau tidak, maka gabungkan dia dengan ahli bid'ah tersebut. Oh, ternyata begitu salaf. Generasi-generasi paling bertakwa ini, paling berilmu. Nah, logika orang di zaman kita melihat, waduh, kalau gitu ya hancur. Enak. Demikian salah membimbingkan. Beritahu. Nah, kalau tetap sudah bersama mereka. Asar yang semisal ini antum bisa dapatkan dari Al-Imam Ayyub As-Sakhtiani, Abdullah ibn al-Mubarak. Ya. Abdullah ibn al-Mubarak karena tingkat ibadahnya yang luar biasa. Nah, di berbagai bidang. Antum kalau melihat bidang ibadah, muncul nama Abdullah ibn al-Mubarak. Bidang zuhud, muncul nama Abdullah ibn al-Mubarak. Bidang hadis, muncul lagi nama ini. Di bidang rijalul hadis, muncul lagi Abdullah ibn al-Mubarak. Di bidang jihad fisabilillah, muncul nama besar ini lagi. Juga nasihat-nasihatnya sama seperti ini. Al-Imam Fudail bin Iyad, rahimahullah. Ternyata dalam banyak nasihatnya pun juga hal yang sama. Dalam kesempatan ini kita ingin membaca beberapa asar-asar tersebut sebagai murajaah untuk kita kembali mengingat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Yang tadinya lalai, tadinya lupa, dengan nasihat dan teguran itu bangkit lagi orang yang beriman, jiwa dan akidahnya. Nah. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Waddah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man ahabba ayyukrima dinahu falya'tazil mujalasata ashabil ahwa. Barang siapa yang ingin menghormati agamanya, barang siapa yang ingin menghargai akidahnya, hendaknya dia menjauhi dan meninggalkan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Majlis dengan mereka. Barang siapa yang apa? Mau menghormati akidahnya. Berarti orang yang enggak peduli. Majlisnya sembarangan, di mana ada pengumuman muhadharah hadir. Di mana ada pamflet ya. Muhadharah ini dan itu hadir lagi. Nah, berarti dia tidak menghormati akidahnya. Tidak menghargai dia. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, barang siapa yang menghormati akidahnya, hendaknya dia menjauhi majlis-majlis ahlul bid'ah. Salah satu prinsip yang banyak dilupakan di zaman kita ini. Salah satu prinsip yang banyak orang lalai di zaman kita. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita tengok ke belakang lebih jauh lagi, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari bahaya perbuatan ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu, faulaika alladzina sammahumullah fi kitabih, fahdharuh." Barang siapa di antara kalian yang melihat orang-orang yang cenderung mengikuti perkara-perkara yang syubhat, dalil-dalil yang masih syubhat, senang berdalil dengan dalil yang sifatnya global, meninggalkan dalil-dalil yang merinci dalil global ini tadi. Kebiasaan ahlul bid'ah seperti itu. Senangnya berpegang dengan hadis-hadis yang sifatnya mujmal, yang sifatnya masih bersifat umum, mengabaikan hadis-hadis yang mengkhususkan keumuman makna yang ada dalam hadis tersebut. Ini kebiasaan ahlul bidah. Ahli sunnah tidak demikian. Ayat-ayat yang global maknanya ditafsirkan dengan ayat-ayat yang sifatnya rinci, merinci ayat tersebut. Dalam penerapannya begini, bukan global seperti itu. Nah, hadis ini memang bersifat umum, tapi ada hadis-hadis lain. Bahkan ada ayat Al-Quran yang mengkhususkan keumumannya. Jadi gak boleh diterapkan bersifat umum demikian. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Rasulullah menyatakan, jika kalian mendapati orang-orang yang cenderung mengikuti syubhat-syubhat, mereka lah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit fitnah, penyakit penyimpangan. Maka waspadai mereka, tahzir mereka, hindari mereka. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak syubhat-syubhat itu. Nah, yang mungkin dalam penjelasan ini bisa disebutkan sebagiannya semoga. Kemudian Al-Imamul Hasanul Basri, salah satu ulama di masa tabi'in, mengatakan, la tujalis sahiba hawa fayaqdhifa fi qalbika ma tattabi'uhu 'alaik fatahlak. Jangan engkau bermajlis dengan ahlul bid'ah. Jangan. Nanti dia akan melemparkan sesuatu ke dalam kalbumu, satu syubhat yang kemudian engkau ikuti dia di atas kebatilan tersebut, dan engkau akhirnya menjadi binasa. Hati-hati, jangan. Nah, sebagian kita menggampangkan, bermajlis dengan hizbiyin, berkawan, walaupun gak berkawan akrab, tapi kontak-kontakan. Kalau di zaman kita ini, perkawanan tidak terbatas seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu, perkawanan itu pertemuan fisik, majelis ini bincang didengarkan oleh yang lawannya. Majelis dalam satu undangan makan, ya, dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah majelis ilmu. Itu dulu. Kalau di zaman kita sekarang, berkembang perkawanan itu. Bisa melalui yang tadi saya sebutkan, media-media tersebut. Kalau dulu mau mendengarkan ceramahnya seorang ahlul bid'ah, ya harus hadir. Kalau sekarang cukup putar gelombang. Gelombang berapa? Ya, cukup dengan itu. Kalau dulu, ya kelihatan mata. Kelihatan dengan mata. Sehingga diwaspadai oleh ulama. Ditanya oleh Imam As-Sauri, Sufyan As-Sauri. Lah ya, dia akidahnya hadis sunnah kata kalian. Siapa kawannya? Tahu orang-orang, iya itu dia kawan-kawannya dari Qadariyah. Karena kelihatan, terlihat oleh mata. Kalau di zaman kita, siapa yang bisa melihatnya? Di mobil tinggal putar gelombang. Dengarkan ya, ceramahnya ahlul hizbiyah. Di rumah juga demikian. Nah, beragam bentuk. Bisa melalui apa yang namanya BlackBerry. Kontak. Ya, minta nasihat, dijawab sekali dua kali. Nah, barakallahu fiik. Dan sudah banyak contohnya. Akibat pergaulan yang salah, akibat salah memilih kawan, ya, akhirnya dia jatuh terpelanting kepada kemungkaran, jatuh terpelanting dalam bid'ah. Akibat perkawanan. Dan ternyata perkawanan melalui media-media ini tidak kalah bahayanya dengan perkawanan secara langsung. Nah, sekali coba-coba, cobalah. Anda lihat ini, Anda tes saja dia. Assalamualaikum Ustaz. Dijawab, Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan. Jawab. Tak nyangka saya. Baik ya dia ya, peduli, walaupun dia gak kenal nomor saya. Nah, Oh, kalau Ustaz Salafi itu saya sudah 15 kali kirim SMS enggak dijawab-jawab. Nah, telepon enggak diangkat-angkat. Enggak sabar ya. Enggak sabar. Subhanallah, dibisikin oleh syaitan, yuwaswis fi sudurin nas. Syaitan itu al-khannas ini. Al-khannas itu kalau kalbu seorang hamba, al-khannas yang Allah sebutkan dalam surat An-Nas, ya. Barakallahu fikum. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-khannas itu sistemnya hit and run. Tahu hit and run? Ya. Di saat lawan lengah, nyerang dia. Di saat lawan terjaga, bangkit, mundur dia. Nah, bergerilya. Nah, itu khannas. Di saat kalbu manusia lalai, lalai karena syahwatnya, lalai karena syubhat, lalai karena jahil, masuk ini khannas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik itu khannas yang dari kalangan jin yang enggak kelihatan ataupun khannas yang dari kalangan manusia. Nah, ini tadi. Nah, khannas yang kalangan manusia mumpung dapat gratisan SMS 1000 SMS sebarkan. Ikutilah kajian di gelombang sekian dan sekian dengan pembicara Ustadz Fulan. Siapa tahu ada orang-orang yang lalai, khannas ini masuk. Nah, teman kita yang lalai ini, cobalah tak ikutin gelombangnya. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Sama juga yang tadi. Ketika lemah imannya, syaitan membisiki, cobalah, coba, siapa tahulah bisa. Tidak seperti yang digambarkan, kata syaitan. Itu antum jangan taklid. Taklid itu haram. Iya ya, taklid haram. Coba dan sekali dijawab, besok dia kirim pertanyaan, Ustaz saya punya permasalahan dalam rumah tangga saya. Dijawab lagi, masya Allah, ternyata Ustaz ini baik sekali. Cobalah saya mau cari CD-CD-nya. Berlanjut, berlanjut, berlanjut, akhirnya dia jatuh ke dalam bid'ah, hizbiyah, dan kemungkaran-kemungkaran akidah lainnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, jangan menganggap remeh sebuah perkawanan. Salafun as-salihun mengingatkan kita dari bahaya ini. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan duduk dengan mereka. Nanti mereka menanamkan sesuatu di kalbu Anda yang kemudian Anda mengikuti dia dan akhirnya Anda binasa. Karena kelemahan ilmu kita diperparah oleh kelemahan keikhlasan kita dalam berakidah, bermanhaj. Akhirnya kita enggak faham maksudnya Hasan al-Basri ini. Apa sih maksudnya? Masa sih sejauh itu? Subhanallah. Tapi semakin seorang berilmu tentang bagaimana salafus saleh, semakin berilmu tentang bahayanya sebuah penyimpangan dalam akidah, semakin berilmu dia tentang maksud-maksud ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul, maka dia semakin waspada. Dan apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan, fa idza kana ar-rajul mukhalitan fi sayri li ahli syarr yuhadzar minhu. Kalau ada seseorang yang berbaur dengan ahlus syarr, ahlul bid'ah dan ahlul ahwa dalam perjalanan dia, perjalanan dakwahnya, perjalanan pendidikannya, perjalanan thalabul ilminya, ya, berjalan dengan mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka wajib untuk ditahdzir dari bahaya orang ini. Kata orang sekarang dinamakan apa? Tahdzir MLM. Untuk meremehkan ilmu tahdzir dari ahlul bid'ah yang terus dikumandangkan oleh ahli sunnah dan para ulamanya. Meremehkan, mentertawakan. Ah ini tahdzir gaya MLM. Syekhul Islam adalah salah satu yang mempromosikan tahzir MLM ini. Syekhul Islam termasuk. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, Al-Imam Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani, salah seorang ulama yang juga hidup semasa dengan Imam Malik, Al-Imam As-Sawri, Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, Al-Auza'i dan yang lainnya, beliau mengatakan, qala li Abu Qilabah, telah menasihatkan kepadaku Al-Imam Abu Qilabah. Subhanallah. Menukil nasihat. Beramal dengan nasihat. Al-Imam Abu Qilabah, salah seorang ulama dari masa tabi'in. Guru, salah satu guru daripada Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani. Nah, menasihatkan kepadaku, la tumakkin ashab al-ahwa min sam'ik, fayambudhu fihi ma sya'u fayughayyiru qalbak. Jangan kau beri kesempatan ahlul bid'ah itu untuk memperdengarkan sesuatu kepada pendengaranmu. Nanti mereka akan memasukkan sesuatu ke dalam pendengaranmu itu dan merubah, merusak kalbumu. Jangan. Kata Abu Qilabah, nama beliau adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, asar ini, asar Ayyub As-Sakhtiyani dalam menukil nasihat gurunya tadi. Siapa nama gurunya? Abu, kunyahnya Abu Qilabah, namanya adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, salah satu ulama dari masa tabi'in. Nah, menukil nasihat ini disampaikan oleh Al-Imam Ayyub kepada yang berikutnya. Coba, enggak keluar dari bimbingan yang sebelumnya, perhatikan baik-baik. Enggak macam-macam mendatangkan yang baru-baru. Kita pun yang di zaman ini yang mengaku sebagai orang yang cinta kepada jejak salaf dan mengikuti jejak mereka, nukilkan nasihat-nasihat mereka dan fahami seperti mereka memahaminya dan amalkan seperti mereka mengamalkannya. Ya, terkhusus antum memang dituntut sabar di masa yang keasingan sunnah, keasingan manhaj salaf itu semakin terasa. Isbiru, isbiru, sabarlah. Hadzal Imam Abu Qilabah, kalau asal ini tadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ubbari dalam kitabnya Al-Ibana, dan juga oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam Usul I'tiqadi Ahli Sunnati Wal Jamaah. Naam, mirip dengan ini Al-Imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah juga menasihatkan, qala la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum, fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim aw yalbisu alaykum ma kuntum ta'rifun. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul bid'ah dan jangan mendebati mereka. Sekarang ini kalau ada majlis debat dibanggakan, ustaz fulan berdebat. Ya, naam. Ustaz ini berdebat. Berani dia, masya Allah, jantan dia. Tidak hanya berani di kandang sendiri. Wah, luar biasa. Kalau orang belajar manhaj salaf, langsung dia akan menjawab, itu adalah batil. Itu adalah cara yang batil. Tapi orang yang jahil tentang sejarah salaf dan nasihat mereka, bangga, iya ya, luar biasa dia, berani, gentle dia. Tidak demikian. Al-Imam Abu Qilabah mengatakan, jangan bermajlis dengan mereka dan jangan pula mendebati mereka. Sesungguhnya aku tidak merasa aman. Sungguh aku sangat khawatir mereka akan mencelupkan kamu, menjerumuskan kamu dalam kesesatan mereka, atau setidaknya membuat kabur, membuat kacau, membuat samar perkara kebenaran yang sebelumnya kamu sudah ketahui sebelumnya. Sudah tahu ini hak, sudah tahu ini manhaj yang benar. Gara-gara mendengarkan ahlul bid'ah berbicara, bermajlis dengan mereka, akhirnya menjadi ragu, syak, melemah manhajnya, dan akhirnya lepas dari manhaj. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tentunya sebentar lagi kita akan memberikan kesempatan dari sebagian majelis kita untuk sesi tanya jawab, kurang lebih 15 menit lagi dari sekarang. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara tertulis, dikumpulkan kepada panitia. Selanjutnya ya ikhwan, terkait dengan masalah perkawanan di zaman seperti ini. Nah, jangan ada di antara kita, mungkin karena kejahilannya, dan jangan ada pula di antara kita, mungkin karena kepentingan hawa nafsunya dan logikanya atau perasaannya. Tidak jahil, tapi perasaannya enggak mendukung. Enggak jahil, tahu dalil, tahu al-haq, tapi kepentingan pribadinya enggak mendukung itu. Dia punya kepentingan, mungkin kepentingan dagang kah, kepentingan persaudaraan kah, atau yang lainnya. Dia meremehkan prinsip salaf yang satu ini tadi, untuk memilih kawan yang soleh, kawan yang bermanhaj yang lurus, untuk berhati-hati di dalam memilih teman, untuk meninggalkan teman-teman, walaupun teman lama, sejak masih TK hingga kuliah hingga seterusnya, walaupun terpaksa itu teman terdekat dalam urusan rumah tangga kita. Nah, jangan sampai kemudian dia berat untuk menjalankan prinsip ini dan menganggap remeh. Ah, gak seperti itulah, gak terlalu jauh seperti yang digambarkan lah. Imma karena kejahilan saya katakan, atau yang kedua karena kepentingan syahwat. Contohnya syahwat, kepentingan takut kehilangan teman. Dua, takut kehilangan pendengar, takut kehilangan pengikut, takut gak bisa diisi lagi di masjid itu atau di tempat itu, atau takut lagi tidak ini dan tidak itu. Maka jangan menganggap remeh ya ikhwan sebuah penyimpangan, walaupun itu dianggap kecil. Al-Imam Abu Muhammadin al-Barbahari al-Baghdadi, Al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari, salah satu ulama besar di negeri Baghdad, bukan sekedar alim, tetapi alimun mujarrib, seorang alim yang langsung merasakan pahit getirnya ahlul bid'ah dan menyaksikan secara langsung orang-orang yang jatuh terpelanting dalam kubangan bid'ah akibat perkawanan. Kata beliau, ihdhar rahimakallah sigar al-muhdathat min al-umur, فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرة تشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها فلم يستطع المخرج منها. Waspada, semoga Allah merahmati Anda, dari berbagai perkara bid'ah yang kecil. Perhatikan, waspada, semoga Allah merahmati Anda, dari berbagai perkara yang diada-adakan dalam agama ini yang dianggap kecil. Karena sesungguhnya sebuah bid'ah yang tadinya kecil, dia akan menjadi besar, berubah menjadi besar. Dan ketahui, setiap bid'ah yang dimunculkan di tengah-tengah umat ini, terkhusus bid'ah dalam bidang keyakinan, dalam bidang manhaj, dalam bidang paham, kata beliau, pada awal munculnya kecil menyerupai al-haq. Pada awal munculnya kecil, orang mengira ini adalah kebenaran, mengira ini adalah manhaj yang lurus. Hingga akhirnya kata beliau, orang yang melakukannya, orang yang meyakini kebid'ahan tersebut, naam, terpesona dan tertarik untuk melakukannya, dan akhirnya ketika bid'ah itu sudah membesar, dia tidak mampu melepaskan dirinya dari kebid'ahan tersebut, hatta kharaja minal Islam, dan ujung-ujungnya sampai dia keluar dari Islam. Loh, ini nasihat, bukan nasihat retorika. Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbari hidup di negeri Baghdad, yang pada tahun-tahun itu, pada awal abad keempat beliau hidup, tahun 300 sekian, hingga awal-awal atau pertengahan abad keempat, hingga awal abad kelima beliau hidup, itu dikuasai oleh bid'ah Syiah Rafidah, kaum Mu'tazilah, Al-Jahmiyah dan yang lainnya. Luar biasa pada waktu itu. Sampai beliau itu mengungsi, meninggalkan Baghdad, tinggal di Mekah, di Masjidil Haram, dan wafat di sana. Meninggalkan negerinya, menjauhi negerinya. Nah, beliau menasihati karena menyaksikan teman-temannya, kawan-kawannya dahulu jatuh dalam kebid'ahan. Gara-gara apa? Perkawanan yang dianggap kecil, dianggap bid'ah ini, masa sih seperti ini? Anak enggak seperti itu memahaminya. Terlalu jauh ini ditafsirkan. Subhanallah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Bismillah. Bagaimana menyikapi orang tua, khususnya ibu kami, yang berpendapat sebagai berikut. Masya Allah, betapa beratnya menghadapi dan menyikapi orang tua. Maka berhati-hatilah. Sebelum saya menjawab, nah, dalam menyikapi orang tua berbeda dengan menyikapi teman sendiri. Nah, hati-hati, super hati-hati. Terkhusus dalam hal ini, lebih-lebih ibu. Di antara pendapat ibunya adalah bahwa kajian seperti ini kurang penting karena hanya tematik. Tidak seperti halnya mempelajari tafsir Al-Quran yang ayatnya berurutan. Juga yang lebih penting adalah mempelajari tata cara baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Maka sampaikan kepada ibu Anda dengan penuh kesopanan, mencari waktu yang tepat, bahasa yang santun, bahwa semua kajian yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, baik itu di bidang tafsir, atau di bidang akidah, atau di bidang ibadah, akhlak, semuanya penting. Baik kajian itu bersifat berurut ataupun bersifat tematik, nah, semuanya penting, dan hendaknya kita meluangkan waktu dan kesempatan untuknya. Apa fungsinya kalau kita pandai membaca Al-Quran namun kita tidak bisa mengamalkan ayat-ayat tersebut? Apa makna sebuah qiraah Quran kalau ternyata kita tidak mengerti penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah umat. Nah, barakallahu fikum. Kajian yang sifatnya tematik terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafata an yudrikani." Di dalam sahih al-Imam Muslim. Kata sahabat Hudzaifah, dahulu sahabat banyak bertanya, sering bertanya kepada Rasul tentang amalan-amalan yang baik. Amalan apa yang memasukkan ke jannah, bacaan apa, doa apa, dan seterusnya. Sementara aku menghususkan pertanyaan kepada Rasulullah untuk bertanya tentang kejahatan-kejahatan, fitnah-fitnah, dan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi di tengah-tengah umat. Kenapa? Kata Hudzaifah. Karena aku takut fitnah-fitnah itu tadi, kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan itu datang menemui aku, sehingga aku butuh bimbingan dari Rasul. Tematik. Ya. Bertanya dalam suatu kesempatan khusus tertentu. Jadi tidak benar kajian itu dibagi, ada kajian yang sifatnya berurutan, itu yang harus diseriusi, yang tematik tidak diseriusi. Semuanya diseriusi selama bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Sunnah, bersumber dari bimbingan dan manhajus salaf, maka semua itu diseriusi. Nah, barakallahu fikum. Pendapat ibunya yang kedua, jangan ta'assub kepada para ulama. Betul. Jangan ta'assub kepada para ulama. Karena ulama bukan nabi. Betul. Ulama bukan nabi. Betul kan? Betul. Nah. Yang penting adalah perkataan Allah, Al-Quran, dan perkataan Rasul, yaitu hadis. Betul. Al-Quran. Memahami ayat Al-Quran dan hadis Rasul itu berdasarkan bimbingannya siapa? Khawarij ketika awal muncul mereka dulu ya, dalam bentuk kekuatan di masa khilafah Ali bin Abi Thalib, pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya, mereka hanya mau berdalil dengan ayat Al-Quran, tidak mau mengikuti ulama. Maka dari itu ketika Ibnu Abbas diutus oleh khalifah untuk mendatangi markas Khawarij, pertanyaan pertama sebelum yang lainnya yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas adalah, afikum ahadun min ashabi Rasulillah, adakah di tengah-tengah kalian satu orang saja dari sahabat Nabi yang ikut barisan kalian ini? Maksudnya adakah ulama, sahabat Nabi ya posisinya ulama pada waktu itu, ada? Terdiam mereka. Nah, maka dari itu Al-Quran kalau tidak dipahami di bawah bimbingan ulama, jadinya seperti Khawarij. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum ini gara-gara memahami Al-Quran tanpa bimbingan ulama. Abdurrahman bin Muljim, tahukah siapa Abdurrahman bin Muljim? Pembunuh Khalif radhiyallahu anhu dengan pedangnya, itu bernama Abdurrahman bin Muljim. Siapa dia? Apa dia preman? Kebetulan dia seorang kabilah yang suka perang. Kebetulan waktu itu gak ada perang, nganggur-nganggur Ali aja yang dibunuh. Preman dia? Bukan. Dia itu seorang kori, ya, yang ikut MTQ dan yang lainnya. Bukan. Bukan sembarang kori. Kori di zaman khilafah Umar ibnul Khattab. Sampai-sampai ketika gubernur Amr ibnul As, ketika menjabat gubernur di Mesir, Mesir pada waktu itu mengirim surat kepada khalifah di Mesir ini, seorang pengajar Al-Quran untuk mengajari kami di sini, di Mesir loh, bukan di Bogor, di Mesir, untuk mengajari kami Al-Quran. Maka Amirul Mukminin membalas surat gubernur, kami akan kirimkan kepada engkau Abdurrahman bin Muljim. Kami di Madinah, karena pusat pemerintahan pada waktu itu di mana? Di Madinah. Kami di Madinah sangat membutuhkan dia. Madinah loh, yang membutuhkan. Iya. Bukan Jogja wala Solo. Madinah, tempatnya ulama. Membutuhkan orang ini. Tolong kata Amirul Mukminin, kalau saya bangunkan tempat untuk mendidik anak-anak muslimin di sana. Masya Allah, orang kepercayaan Umar bin Khattab, koreknya. Ya. Ketika mulai berkawan dengan ahlul bid'ah, mulai mendengarkan syubhatnya khawarij, kayak apa sih? Wong dia orang ahli ibadah kok mereka itu. Nampak kekhusyuannya, puasa di siang hari, pemberani mereka, berjuang. Ada apa? Mulai mendengarkan syubhat kaum khawarij. Berkawan dengan anak buah khawarij. Sampai akhirnya berakidah khawarij. Qari'ul Quran. Di masa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Dibutuhkan oleh penduduk negeri Madinah. Ya. Maka dari itu. Perhatikan sejarah ini. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Muljim tidak lagi kembali kepada ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Mentang-mentang sudah hafal Al-Quran dan menguasai kiraatul Quran. Tidak mau, jangan taklid ulama. Mereka bisa memahami, kita juga bisa memahami. Jangan taklid. Yang penting Al-Quran dan Sunnah atau kalimat-kalimat semakna seperti ini. Maka perlu dinasehatin orang-orang yang seperti ini. Kita tidak menelan mentah-mentah ucapan para ulama. Kita mengikuti nasihat, fatwa, bimbingan dan tahdir-tahdir ulama. Karena mereka menyertai ucapan-ucapan mereka dengan dalil-dalil. Mereka lebih takut kepada Allah dibandingkan kita untuk berucap tanpa ilmu. Barakallahu fikum.